Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, di mana kita memasuki hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-hadithu sadisa asyara. Hadis yang ke-16. Al-jazaa'u min jinsil amal. Al-jaza, balasan. Min jinsil amal, dari jenis amalan. Yakni bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah dia amalkan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika yang dia amalkan itu adalah kebaikan, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Namun sebaliknya, jika yang dia amalkan itu adalah keburukan, kemaksiatan, kejelekan, maka keburukan pula yang akan dia peroleh, yang akan dia dapatkan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan pula yang semisalnya. Yakni siapa yang mengamalkan amalan kebaikan dalam kehidupan dunia ini, maka dia pasti akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat, sekecil apapun kebaikan tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan, barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, biji sawi dari kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya, dia pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikan. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala melipat gandakan pahala satu kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Berbeda halnya dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan kejelekan. Satu keburukan, satu kejelekan yang diamalkan oleh seorang hamba, itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala illa bimithliha, kecuali yang semisal dengannya. Berbeda dengan kebaikan, satu kebaikan yang kita amalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikan. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Subhanallah. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan satu keburukan, satu kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali yang semisal dengannya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikitpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim, dia membaca satu huruf, bukan satu surah, bukan satu juz dan yang semisalnya, tapi dia membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, namun satu kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini apabila dia membaca satu huruf dari Al-Quran. Lalu bagaimana apabila dia membaca satu surah, satu juz, dua juz, atau dia mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Begitu banyak kebaikan, begitu banyak pahala yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Apabila dia melakukan kebaikan, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Siapa yang mendapati pada dirinya kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula barang siapa yang mengamalkan amalan keburukan, maka dia pasti akan mendapatkan keburukan. Siapa yang mendapati pada dirinya keburukan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Na'udzubillah. Dalam hadis Al-Qudsi, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khaira falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai sekalian manusia, innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan menghitung-hitung perbuatan kalian. Allah Jalla wa ala akan menghitung amalan-amalan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Thumma uwafikum iyaha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghayra dhalika, namun barang siapa yang mendapati selain itu, dia mendapati kejelekan, keburukan pada dirinya, waliyadzu billah, maka jangan dia mencela kecuali dia mencela dirinya sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aktsiru minal ihsan. Perbanyaklah untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan tersebut, kita pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa a'zamul jaza', balasan tertinggi, balasan yang paling a'zam, yang paling besar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, adalah al-husna wa ziyadah. Ini balasan terbesar, balasan yang paling a'zam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Mereka akan mendapatkan al-husna dan mereka akan mendapatkan az-ziyadah. Dalam surah Yunus ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, dan ziyadah tambahan. Ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seperti yang di riwayatkan dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-husna di dalam ayat ini adalah al-jannah, dan yang dimaksud dengan az-ziyadah di dalam ayat ini adalah an-nazar ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, al-jannah, dan akan mendapatkan az-ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana melihat wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat tertinggi yang ada di dalam al-jannah, yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk ini, yang itu hanya bisa didapatkan bagi al-muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu berkata al-allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, wa an Abi Sirmata al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man dharra dharra Allahu bihi wa man syaqa syaqa Allahu alaihi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa an Abi Sirmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian cetakan wa an Abi Hurairah, namun yang sahih, yang benar, dari Abi Sirmah Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dikenal sebagai ahli syair. Beliau dikenal sebagai ahli syair karena beliau termasuk penyair dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang siapa nama beliau. Sebagian mengatakan nama beliau adalah Malik bin Qais. Ada pula yang mengatakan Malik bin Abi Qais. Ada pula yang mengatakan Qais bin Malik dan yang lainnya. Namun beliau lebih masyhur, lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan kunyah Abu Sirmah Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sirmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dharra, barang siapa ad-dharru. Yang dimaksud dengan ad-dharr adalah awsala ad-dharar, yaitu memberikan kemudaratan. Barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada orang lain, dharallahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudaratkannya. Wa man syaqqa, dan barang siapa, asyaq berasal dari kata al-masyaqqah, menyulitkan. Barang siapa yang menyulitkan orang lain, syaqqallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkannya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian pula Ibnu Majah rahimahumallahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini, hadis Abi Sirmah Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu taala anhu, menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya memberikan kemudaratan, memberikan kesulitan kepada orang lain. Apakah itu kepada kedua orang tua kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada tetangga kita, atau kepada penguasa kita, atau kepada sahabat kita, atau kepada manusia secara umum. Tidak diperbolehkan untuk memberikan kemudaratan, memberikan kesulitan dengan berbagai macam cara, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang suka memberikan kemudaratan, suka memberikan kesulitan terhadap kaum muslimin. Dalam sahih Muslim rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaih fashkuk alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, fashaqqa alaih, lalu kemudian dia menyulitkannya, tidak mempermudahnya, dia menyulitkan urusan kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fashkuk alaih, sulitkanlah dia, susahkanlah dia, ya Allah. Ini doa kejelekan, doa keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang-orang yang suka menyulitkan urusan-urusan kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini, hadis Abu Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, terkandung di dalamnya dua prinsip yang sangat agung di dalam Islam. Al-aslul awal, prinsip yang pertama yang terkandung di dalam hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini prinsip yang pertama yang terkandung di dalam hadis ini, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan dan perbuatan. Dan inilah hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Sehingga mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa diperoleh, bisa didapatkan dengan mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Demikian pula barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia, demikian pula di akhirat. Dalam sahih Muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim yang mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia, demikian pula di akhirat. Demikian pula barang siapa yang membantu seorang muslim memenuhi kebutuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari as-sirat, dari jembatan yang ada di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan dia, yang mana pada hari itu banyak sekali manusia yang mereka tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Adapun dia, karena dia suka membantu saudaranya, dia suka memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari as-sirat, dari jembatan tersebut. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut menolong dan membantu saudaranya. Dalam riwayat al-Imam At-Tabrani rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man masya ma'a akhin lahu fi hajah hatta athbataha lahu, athbata Allahu azza wa jalla qadamahu yawmal qiyamati 'ala as-sirat yawma tazillu fihi al-aqdam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan bersama dengan saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya hingga selesai, dia menyelesaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan thabat, kekokohan pada kedua kakinya ketika dia berjalan di atas sirat, di atas jembatan yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yauma tazillu fihi al-aqdam, yang mana pada hari itu banyak sekali kaki-kaki yang tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadhu billah, nas'alullah taala al-afiyah wa salamah. Sehingga masyarul muslimin rahimakumullah, al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Naam, siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka dia pasti akan mendapatkannya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan amalan keburukan, maka dia pasti akan mendapatkan keburukan itu. Sehingga barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, menyulitkan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudaratkannya, akan menyulitkannya. Man dhara musliman dharallahu alaihi, siapa yang memudaratkan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudaratkannya. Demikian pula barang siapa yang membuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membuat makar kepadanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairu al-makirin, mereka membuat makar, Allah Subhanahu wa taala juga membuat makar, namun Allah Subhanahu wa taala khairul makirin, sebaik-baik yang membuat makar. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, prinsip yang pertama yang terkandung di dalam hadis ini, al-jaza'u min jinsil amal fil khairi wasyarr, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Naam, dalam kebaikan demikian pula keburukan. Kemudian al-aslu tsani, prinsip yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini adalah ad-dararu yuzal. Ad-darar yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Sekecil apapun kemudaratan tersebut harus dihilangkan. Dan prinsip ini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Al-Muwatta. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar, bahwa tidak ada ad-darar, demikian pula tidak ada ad-dirar. Yakni maksudnya tidak diperbolehkan untuk memberikan kemudaratan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari sini kita mengetahui tentang batilnya apa yang diamalkan oleh sebagian mereka yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah, namun pada hakikatnya itu bukanlah jihad fi sabilillah, tapi jihad fi sabili tagut, jihad fi sabili syaitan, yang mereka mengatasnamakan jihad fi sabilillah, yaitu yang mereka istilahkan dengan bom bunuh diri, membunuh diri-diri mereka sendiri. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang memerintahkan kepada kita untuk menghilangkan kemudaratan, sehingga tidak diperbolehkan untuk memberikan kemudaratan sama sekali baik terhadap diri sendiri maupun terhadap yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah rahmat, sangat penyayang terhadap kalian. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan, kehancuran. Dalam Sahih Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, sesuatu apa saja yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, apakah dengan menggunakan bom, ataukah menggunakan senjata tajam, ataukah menggunakan racun, ataukah yang semisalnya, sesuatu apa saja yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, udziba bihi fi nari jahannam, maka dia akan diadab, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah bahwa membunuh diri sendiri ini termasuk dosa yang sangat besar, di mana pelakunya diancam akan disiksa, akan diadab dengan sesuatu yang dia gunakan untuk membunuh dirinya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melanjutkan, "Man dhara dharallahu bihi." Barang siapa yang memudaratkan, yang memberikan kemudaratan, dharallahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudaratkannya. "Wa man syaqa syaqallahu alaihi." Dan barang siapa yang memberikan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkannya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hadis ini itu bersifat umum. Hadis ini bersifat umum, yakni tidak diperbolehkan untuk memberikan kemudaratan dalam segala hal. Apakah itu berkaitan dengan hartanya atau jiwanya atau harga dirinya, kehormatannya, atau yang lainnya, tidak diperbolehkan untuk memberikan kemudaratan dalam segala hal. Oleh karena itu pada hajjatul wada, pada haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat, memberikan pesan kepada para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-haq. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk mengambil harta seorang muslim. Dalam sahih Muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yahillu malu mri'in muslim illa bi thayyib nafsih." Tidak dihalalkan untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya, dengan kerelaannya. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk merusak, merendahkan, menjatuhkan harga diri, kehormatan seorang muslim. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, a'radul muslimin, kehormatan, harga diri seorang muslim itu sangatlah mulia. Tidak boleh untuk direndahkan. Naam, tidak boleh untuk dirusak. Sebab merusak kehormatan seorang muslim tu'tabar kabirah min kabairidz dzunub. Termasuk dosa yang sangat besar. Waliyadzubillah. Dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas langit dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, di mana mereka sedang menggaruk wajah-wajah mereka, demikian pula dada-dada mereka dengan kuku-kuku dari tembaga tersebut. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Jibril alaihi salam mengatakan, "Haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Mereka itulah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia, dan mereka suka merusak, merendahkan, menjatuhkan harga diri, kehormatan manusia. Ancaman yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa merusak kehormatan seorang muslim termasuk dosa yang sangat besar. Waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalamah. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, namun dosa tersebut berkaitan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih ringan dibandingkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, namun dosa tersebut berkaitan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Inilah yang disebutkan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la antalqallaha bisab'ina dhanban fima bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bidhanbin wahid fima bainaka wa baina ibadih. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, sungguh engkau bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa 70 dosa. Sungguh engkau bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa 70 dosa. Namun dosa itu berkaitan antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahwan, itu jauh lebih mending, jauh lebih ringan. Min antalqahu bidhanbin wahid fima bainaka wa baina ibadih. Daripada engkau bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa satu dosa, namun dosa itu berkaitan antara engkau dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang mereka suka memberikan kemudaratan kepada orang lain, suka menyakiti orang lain, suka menzalimi orang lain, suka mengambil harta orang lain, suka menyulitkan urusan orang lain, mereka inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muflisun, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi. Bukan hanya bangkrut di dunia, tapi juga bangkrut di akhirat. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis itu? Orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat mereka menjawab, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kata para sahabat bahwa orang-orang yang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki perhiasan, tidak memiliki dirham. Itulah orang-orang yang bangkrut. Yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menjawab secara zahir berdasarkan apa yang nampak dari mereka. Itulah jawaban mereka. Orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki perhiasan, tidak memiliki dirham, dan seterusnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka siapakah orang-orang yang bangkrut itu, orang-orang yang muflis itu. Bukan hanya bangkrut di dunia, tapi juga bangkrut di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang muflis itu, orang-orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku adalah orang-orang yang mereka datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala zakatnya. Ya'ti wa qad syatama hadha wa qad fa hadha. Namun ternyata ketika di dunia dia pernah mencela si fulan, dia pernah menghina si fulan, dia pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadha. dan dia pernah memakan harta si fulan, wa safaka dama hadha, dan dia pernah menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadha, dan dia pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Lalu kemudian amalan-amalan kebaikannya itu pun dibagi-bagikan, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi tersebut, diberikan kepada orang yang pernah dia hina, diberikan kepada orang yang dia pernah tuduh, diberikan kepada orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, diberikan kepada orang yang dia pernah makan hartanya, diberikan kepada orang yang dia pernah zalimi, dan seterusnya. Naam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa in faniyat hasanatu, sehingga apabila telah habis amalan-amalan kebaikannya. Naam, telah habis kebaikannya. Sementara belum terselesaikan, masih ada orang-orang yang dia zalimi, belum mendapatkan kebaikannya. Ukhidha min khatayahum, maka amalan-amalan keburukan orang-orang yang dizalimi tersebut ditimpahkan kepadanya, diberikan kepadanya, sehingga dia pun menjadi orang yang bangkrut, tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Thumma turiha finnar, lalu kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadz billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bangkrut yang hakiki, bangkrut yang sesungguhnya. Dia rajin mengerjakan salat, dia rajin berpuasa, dia rajin bersedekah, dia rajin membayar zakat, dia rajin mengamalkan amalan-amalan saleh yang lainnya. Namun dia memiliki akhlak yang sangat buruk. Dia pernah mencela si fulan, dia pernah menuduh si fulan, dia pernah memakan harta si fulan, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dan seterusnya. Sehingga amalan-amalan kebaikannya pun dibagi-bagikan, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi tersebut, orang-orang yang dizalimi tersebut, sehingga dia pun menjadi orang yang bangkrut. Naam, dan inilah kerugian yang sesungguhnya. Waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalamah. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.